Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Sungguh merupakan satu kebahagiaan bagi kita semua, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, bahwa kita masih dapat berduduk bersama-sama untuk mendengarkan indahnya ajakan Allah melalui firman-Nya, ayat-ayat suci Al-Quran yang kita sampaikan setiap hari satu ayat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad, teladan kita dalam mengamalkan Al-Quran, agar hidup yang sekali ini menjadi hidup yang berarti, agar hidup yang sekali ini memberi manfaat bagi orang dan masyarakat luas. Pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai surat Al-Mu'minun ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hayyata hayyata lima tu'adun." Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepadamu. Ini masih erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, 33, 34, 35 dan 36. Besok juga dia 37. Ini adalah bagian dari waqalal mala'u min qaumihi allazina kafaru. Berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya yang mendustakan pertemuan hari akhirat. Karena apa? Karena memang sudah mendapatkan kemewahan dunia, sehingga mereka berkata, tidak mungkin akan ada kebangkitan. Hayyata hayyata lima tu'adun. Tidak mungkin akan ada kebangkitan. Ini perkataan orang-orang yang telah menikmati dunia dan menjadikan tujuan hidupnya adalah dunia. Pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan ini merupakan satu keadilan apabila orang yang berbuat dan mendapat balasan dari perbuatannya. Anak didik kita yang belajar sungguh-sungguh dan berakhir dengan kenaikan tingkat. Setelah beberapa lama naik tingkat dan dia pun dinyatakan lulus dan tamat layak mengajarkan ilmunya. Itu adalah wujud dari keadilan. Begitu juga wujud dari keadilan, anak-anak asuh kita yang tidak mau belajar akhirnya harus mengalami kegagalan. Gagal karena memang dia tidak mau belajar. Setelah beberapa lama tidak juga ingin belajar, pihak universitas atau pihak perguruan tinggi atau pihak sekolah mau tidak mau harus mengirim surat kepadanya, kepada orang tuanya sebagai informasi bahwa anaknya sudah tidak mungkin lagi dididik dan tolong diambil dari sekolah atau perguruan tinggi ini, dengan bahasa kasarnya disebut dengan DO atau drop out. Itu adalah kehidupan dunia. Setiap yang berbuat akan menemui buah dari perbuatannya. Maka kebangkitan itu sebenarnya bukan suatu hal yang perlu ditakuti oleh orang kafir. Yang ditakuti oleh orang kafir, sebagaimana kaum Ad dalam kisah ini, terhadap kebangkitan adalah konsekuensi dari hidupnya saat ini. Dia tidak bisa menerima ganjaran dari keburukan yang telah dia lakukan begitu banyaknya. Kezaliman, tirani, pengrusakan, kejahatan, dosa yang telah dia lakukan di dunia ini, dan itu sungguh luar biasa menurutnya kalau misalnya harus dipertanggungjawabkannya, maka dia pun sampai pada kesimpulan kiamat tidak ada, neraka tidak ada, siksaan tidak ada. Supaya apa? Supaya dia tetap enak, tetap senang dalam melakukan kejahatan dan dosa. Tetapi hati kecil tidak bisa ditokohi. Hati kecil tidak bisa ditipu. Sehingga dia pun mengatakan, hayhata, hayhata, lima tu'adun. Ini semua omong kosong, ini semua tidak ada, ini semua nakut-nakuti. memang dia sendiri sudah ditakut-takuti karena dosa yang telah dia lakukan. Maka dia mengatakan bukan kebangkitan yang dia takuti, tapi konsekuensi dari kebangkitan berupa neraka sebagai tempat akhir bagi dirinya yang tidak siap untuk dia tempatkan. Di sini ada Ustaz kita, Ustaz Rijal, kita akan membicara lebih lanjut tentang hayhata lima tu'adun ini. Jadi persilakan Ustaz. Oke. Kaum muslimin dan kaum muslimat dan sahabat RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai kepada ayat 36 dalam surat Al-Mu'minun ini. Allah mengatakan hayhata hayhata lima tu'adun. Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepadamu. Dalam ayat sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak mempercayai hari pembalasan, hari akhirat, bahwa mereka akan dihidupkan kembali, bahwa mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kepada kaumnya, kepada kerabatnya dan kepada sanak saudaranya, hayhata hayhata lima tu'adun. Itu tidak akan pernah terjadi apa yang dijanjikan oleh Nabi Hud itu. Kalian akan dibangkitkan, itu tidak akan ada. Kalau kita lihat di dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memakai kata hayhata hayhata. Kalau kita lihat dalam kajian bahasa Arab misalnya, hayhata ini adalah isim fi'il. Dia adalah isim tapi bermakna fi'il. Artinya jauh sekali. Mustahil, tidak mungkin. Gitu kan? Tidak mungkin hayhata hayhata lima tu'adun. Jadi wahai katanya, kalian tidak usah percaya, tidak usah takut. Apa yang dijanjikan oleh Nabi Hud itu tentang hari pembalasan, hari kebangkitan, yaumul jaza, bahwa akhirat itu adalah yaumul jaza, darul jaza. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, orang yang melakukan kejahatan dan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Itu tidak akan ada katanya. Hayhata hayhata lima tu'adun. Itu hanya omong kosong saja. Itu hanya kabar pertakut saja. Selama kita masih di dunia ini, kita masih hidup di dunia ini, silakan nikmati saja, enjoy saja. Bahwa kehidupan akhirat itu tidak ada. Itu sangat mustahil sekali katanya. Hayhata hayhata lima tu'adun. Jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepadamu. Kita sebagai seorang mukmin, orang yang mempercayai yaumul jaza, hari pembalasan, bahwa kita meyakini bahwa apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan kita di atas dunia ini, Allah akan memberi ganjaran kita di dunia ini dan menyempurnakannya di hari akhirat. Dan begitu juga orang-orang yang melakukan keburukan, orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan penindasan, tirani dan lain-lain misalnya, itu mereka akan mendapatkan balasan mereka di dunia ini dan Allah akan melengkapkan azabnya nanti di hari akhirat. Hayhata hayhata lima tu'adun. Ini adalah ancaman saja, tidak usah percaya. Intinya enjoy saja di dalam kehidupan dunia ini. Mungkin ini yang bisa kita simpulkan, Ustaz. Iya, pendengar yang dirahmati Allah, dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan ancaman neraka itu pasti dan nikmat surga itu pasti. Itulah keimanan mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pengucap wahyu ilahi yang tertuang dalam Al-Qur'an yang menjamin bahwa surga dan neraka itu ada dan sudah ada. Yang kedua, tidak ada surga dan tidak ada neraka tidak bagus. Karena apa? Karena kalau orang makhluk di dunia ini tidak memiliki pola pikir surga dan neraka, maka dia akan melakukan kejahatan dan begitu banyak kejahatan di dunia ini. Kenapa kejahatan di Indonesia yang masyarakat mayoritas muslim masih mendominan di sini tidak begitu dahsyat dibandingkan negara yang tidak beriman dan tidak bertuhan? Karena imannya pada hari akhirat, imannya pada surga dan neraka membuat dia dapat mengekang selera jahatnya, mengekang selera dosanya, mengekang hawa nafsunya, mengekang bujuk rayu setan. Maka orang yang beriman di negara Indonesia ini dapat memberi kedamaian, kesejukan bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Dan begitu juga, kenapa ada orang yang mau bekerja di sudut kampung sana walaupun tidak dipantau dan tidak diberi penghargaan oleh negara, dan dia tetap berbuat baik. Karena masyarakat Indonesia masih menganut pola pikir surga dan neraka. Dia berbuat baik tidak mengharapkan balas jasa dari manusia. Dia berbuat baik karena dia yakin surga adalah tempatnya. Dia berbuat baik karena dia ingin kembali kepada Allah dalam pangkuan ridhonya. Maka tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak baik. Surga dan neraka adalah pola pikir cerdas yang membuat bangsa ini adil dan beradab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.